Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Berikutnya, al-muallif Syekhul Islam, al-imam al-mujaddid, Ibn Taymiyyah rahimahullah, menyebutkan pembahasan tentang al-iman bil-qadar, khairihi wa syarrih. Beliau rahimahullah mengatakan di dalam kitab ini Al-Aqidatul Wasitiyah wa tu'minu al-firqatu an-najiyatu min ahli sunnati wal jama'ah bil qadari khairihi wa syarrih. Dan al-firqatu an-najiyah yaitu ahli sunnah wal jama'ah mengimani al-qadar yang baik dan yang buruknya. Wal imanu bil qadar ala darajataini. Kullu darajatin tatadammanu syai'aini. Beriman kepada al qadar ada dua tingkatan. Kullu darajatin, masing-masing tingkatan, tatadhammanu syai'ain, mencakup dua hal, sehingga total ada empat hal. Iman bil qadar, iman bil qadar ada dua tingkatan, masing-masing tingkatan mencakup dua hal, sehingga total ada empat hal di dalam al-iman bil qadar, dan insyaAllah akan kita pelajari. Namun sebelumnya beliau rahimahullah mengatakan wa tu'minul firqatun najiyah min ahli sunnati wal jama'ah. Al-firqatun najiyah yaitu al-sunnah wal jamaah mengimani al-qadar. Telah kita pelajari siapa itu al-firqatun najiyah dan siapa itu golongan al-sunnah wal jamaah. Al-firqatun najiyah yaitu golongan yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari ad-dhalal, penyimpangan, kesesatan, dan hukuman di dunia, serta selamat dari an-nar fil akhirat. Mereka dikatakan najiyah karena selamat di dunia dan di akhirat, selamat dari kesesatan dan hukuman azab di dunia, serta selamat dari azab di akhirat. Telah kita pelajari juga siapa itu ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah al-firqatun najiyah. Dan mereka juga adalah at-ta'ifah al-mansurah. Mereka adalah golongan yang sama, namun memiliki beberapa nama. Mereka disebut dengan ahlu sunnah karena mereka selalu menetapi sunnah, yaitu jalan Nabi SAW dan para sahabatnya di dalam beragama. Itulah yang dimaksud dengan as-sunnah. Jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam beragama. Dan lawannya adalah al-bid'ah. Maka di sana ada ahlu sunnah dan ada ahlul bid'ah atau ahlul bid'ah. Adapun al-jama'ah, mereka disebut juga dengan ahlul jama'ah karena mereka selalu menjaga jama'ah atau ijtima', persatuan. Dan persatuan tersebut mencakup dua macam, yaitu jama'atul adyan dan jama'atul abdan. Jama'atul adyan, persatuan dalam hal beragama, sehingga mereka selalu berusaha untuk menyatukan kaum muslimin di atas manhaj beragama yang sama, yaitu manhaj Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Demikian pula mereka menjaga jama'atul abdan, persatuan secara fisik, persatuan badan, yakni di bawah satu penguasa pemimpin yang sah. Sehingga mereka disebut dengan ahlu sunnah wal jama'ah. Di antara keyakinan-keyakinan firqatun najiyah ahlu sunnah wal jama'ah, adalah al-iman bil qadar. Mengimani al-qadar atau takdir, seperti yang kita tahu termasuk rukun-rukun iman yang 6. Al-iman bil qadar tentu menjadi kewajiban, sebab itu adalah salah satu rukun-rukun iman. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Jibril atau hadis Umar bin Khattab, karena yang meriwayatkan adalah Umar bin Khattab. Ketika Jibril alaihi salam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wujud seorang manusia dan bertanya, "Fa akhbirni 'anil iman." Beritahulah aku wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu iman. Maka beliau menjawab, "An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairi wa syarri." Dan engkau beriman kepada al-qadar, yang baik dan yang buruknya. Maka al-iman bil qadar termasuk rukun-rukun iman yang 6. Naam. Kemudian iman kepada al-qadar, iman kepada takdir, minimalnya adalah mengimani, meyakini bahwa segala sesuatu yang telah terjadi dan akan terjadi, yang telah terjadi dan yang akan terjadi, itu dengan takdir, yakni ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya. Segala sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi, ya, itu dengan ketetapan atau takdir sebelumnya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya. Nah, ini minimalnya. Dengan ini seseorang dikatakan telah mengimani al-qadar. Ini minimalnya, ini sederhananya. Kemudian mengimani yang lebih daripada itu, rincian-rincian tambahan, ya, atau menggali rincian-rincian tentangnya adalah sunnah. Adalah sunnah, disunahkan, dianjurkan. Namun minimalnya agar seseorang dikatakan beriman kepada takdir seperti tadi. Adapun rincian-rinciannya, maka dianjurkan untuk digali. Setelah mengetahuinya, maka wajib diimani. Kemudian al-qadar, apa pengertian al-qadar? Al-qadar itu diambil dari kata at-taqdir. Al-qadar takdir, qaddara yuqaddiru takdiran wa qadaran. Ya, al-qadar secara bahasa itu semakna dengan takdir, yakni menetapkan. Menetapkan. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan ketetapan sebelumnya. Dengan ketetapan sebelumnya. Sehingga al-qadar semakna dengan takdir. Qaddara yuqaddiru. Yani menetapkan. Ya. Dalam bahasa kita semacam merencanakan. Semacam merencanakan. Kurang lebihnya. Wallahu a'lam. Adapun di sana ada istilah yang semisal dengan al-qadar, yaitu al-qadha. Sehingga sering kita dengarkan istilah al-qadha dan al-qadar. Nah, al-qadha apa maknanya? Al-qadha secara bahasa artinya al-hukm, juga sama ketetapan. Ya, al-qadar tadi ketetapan atau perencanaan, merencanakan, memperkirakan. Adapun al-qadha al-hukm juga sama, ketetapan, hukum. Pertanyaannya, apakah istilah al-qadha dengan al-qadar itu maknanya sama ataukah berbeda? Nah, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tentang makna al-qadha dan al-qadar. Pendapat yang pertama mengatakan keduanya mutaradifan, Al-Qadha dan Al-Qadar itu bersinonim. Al-Qadha maknanya sama dengan Al-Qadar. Ya, sehingga mencakup ya, semua hal tentang takdir. Al-Qadha dan Al-Qadar tidak ada perbedaannya. Pendapat yang kedua mengatakan ya, Al-Qadha dan Al-Qadar ini termasuk istilah-istilah yang jika disebutkan secara bersamaan maka bermakna memiliki makna berbeda. Namun jika disebutkan salah satunya saja dalam konteks kalimat maka mencakup makna yang lainnya. Ini termasuk lafaz-lafaz yang istilahnya bagaimana? Idza ijtama'a iftaraqa atau tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Kalau disebutkan dalam satu konteks secara bersamaan qadha dan qadar maka maknanya sendiri-sendiri berbeda. Tetapi jika disebutkan ya salah satunya saja maka mencakup yang lain. Nah, ketika disebutkan salah satunya saja al-qadha dalam satu konteks atau al-qadar dalam satu konteks saja maka mencakup semuanya. Adapun ketika disebutkan bersamaan dalam satu konteks al-qadha dan al-qadar maka maknanya berbeda. Nah, apakah perbedaannya? Perbedaannya adalah al-qadar itu ketetapan yang telah Allah tetapkan sebelum terjadinya. Ketetapan ya sebelum terjadinya sesuatu. Ketetapan Allah sebelum terjadinya sesuatu. Adapun al-qadha maka pelaksanaannya menciptakan, mengubah ya dan seterusnya. Pelaksanaan ketika terjadinya itu al-qadha. Sehingga al-qadar ya perencanaan atau takdir ketetapan yang mendahului sebelum terjadinya. Adapun al-qadha yakni pelaksanaannya Allah mewujudkan apa yang telah Dia takdirkan sebelumnya itulah al-qadha. Ini ketika disebutkan dua istilah ini yaitu al-qadha dan al-qadar secara bersamaan. Ya. Wallahu a'lam. Jadi yang berpendapat dan pendapat yang kedua ini juga banyak dari kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Kemudian seperti yang kita ketahui tadi, mengimani al-qadar hukumnya adalah wajib, bahkan termasuk rukun-rukun iman. Namun sebelumnya perlu kita pahami dan kita yakini ya, bahwa ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam takdirnya, ketetapannya itu selalu mengandung hikmah. Takdir Allah Subhanahu wa taala selalu mengandung hikmah sesuai dengan hikmah. Hanya saja hikmah-hikmah tersebut di setiap perkara yang Allah takdirkan ya, ada yang kita ketahui hikmah tersebut, namun kebanyakannya tidak kita ketahui hikmah tersebut. Namun ada hikmahnya. Ada hikmahnya, bahkan banyak hikmahnya. Ya. Ada yang kita ketahui dan ada yang tidak hikmah-hikmah tersebut. Dan yang tidak kita ketahui itu yang lebih banyak. Sebab ilmu Allah Subhanahu wa taala itu maha luas. Sedangkan ilmu manusia, pengetahuan manusia itu sangat sedikit dan sangat sempit pengetahuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberi ilmu melainkan sedikit saja. Oleh karena itu, akal manusia atau pengetahuan manusia tidak bisa mengkritik, mengkritisi atau memprotes takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab takdir Allah subhanahu wa ta'ala itu selalu sesuai dengan hikmah. Di balik itu selalu ada hikmah yang banyak. Hikmah balighah. Hikmah yang sangat besar. Namun kebanyakannya tidak diketahui oleh kita. Tidak dijangkau oleh akal kita. Bukan karena tidak mengandung hikmah, tapi karena keterbatasan akal kita sebagai makhluk, sebagai manusia. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan, dan tidaklah kalian diberi ilmu melainkan sedikit saja. Oleh karena itu, seperti tadi, tidak boleh akal kita atau pengetahuan kita itu menjadi bahan untuk mengkritisi takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan ini tidak mengandung hikmah. Untuk apa Allah menakdirkan ini? Untuk apa Allah menetapkan ini, menciptakan ini dan itu? Tidak bisa. Sebab ya, akal kita terbatas, pengetahuan kita terbatas. Bahkan seringkali ilmu pengetahuan kita itu ya sebatas sesuatu atau hal-hal yang tidak jauh dari diri kita sendiri. Adapun yang jauh di sana, maka kita tidak mengetahuinya. Nah, namun kita yakin, kita ketahui atau tidak hikmah-hikmah tersebut di dalam perkara yang Allah takdirkan, kita yakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat hikmah. Oleh karena itulah di antara nama Allah adalah apa? Al-Hakim. Adalah Al-Hakim. Apa makna Hakim? Nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hakim memiliki beberapa makna, di antaranya adalah Dhu Hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala dialah Al-Hakim. Ya'ni Dhul Hikmah. Zat yang maha hikmah di dalam setiap perbuatan-perbuatannya. Oleh karena itu kita meyakini perbuatan-perbuatan Allah, takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala tersebut selalu sesuai dengan hikmah, kebijaksanaan. Nah, kemudian sebelum kita bahas lebih lanjut tentang al-qadar atau iman kepada takdir, perlu kita ketahui bahwa pangkal kesesatan, kesalahan, kekeliruan, ketergelinciran manusia di dalam bab takdir, di dalam bab iman kepada takdir, pangkal ketergelinciran dan kesesatan mereka adalah al-khawdu fit ta'lil, adalah membahas tentang ta'lil, membahas tentang ta'lil, yakni tentang alasan, sebab, hikmah di dalam perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam takdir-takdirnya. Seperti dengan mengatakan lima fa'al, kenapa Allah melakukan demikian? Kenapa Allah menakdirkan demikian? Kenapa yang ini ditakdirkan begini, yang itu ditakdirkan begitu? Kenapa, kenapa, mengapa, mengapa? Ini yang dimaksud dengan al-khawf fit ta'lil atau fil illah. Alasan, sebab, tujuan, apa tujuannya, mengapa, kenapa? Membahas ya tentang hal ini menjadi pangkal kesesatan setiap orang yang tersesat dan tergelincir di dalam bab iman kepada takdir. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam At-Ta'iyah yang berupa bait-bait syair yang sangat banyak, di dalamnya beliau membantah seorang Yahudi yang membuat keraguan di dalam takdir-takdir Allah Azza wa Jalla. Di awal-awal bantahan Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan wa aslu dhalalil khalqi min kulli firqatin huwa al-khawdhu fi fi'lil ilahi bi'illati fa innahum lam yafhamu hikmatan lahu fasaru 'ala naw'in min al-jahiliyyati wa aslu dhalalil khalqi min kulli firqatin. Dan pangkal kesesatan para makhluk dari setiap kelompok, kelompok-kelompok yang tersesat, yakni di dalam bab takdir. Wal khawdu fi fi'lil ilahi bi'illati, pangkal kesesatan mereka yaitu al khawd, membahas tentang perbuatan al-ilah, perbuatan Allah, bi'illati, dengan alasan-alasan, apa alasannya, apa sebabnya, apa tujuannya, apa hikmahnya, kenapa demikian, kenapa demikian. Nah, sekali lagi, pengetahuan dan akal kita tidak bisa menjadi patokan atau bahan untuk mengkritisi takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan perbedaan kadar ilmu kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar jika terjadi perselisihan, perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan kebijakan. Ya, ketika adanya perbedaan kadar ilmu atau kadar pengetahuan. Perbedaan kadar pengetahuan antara satu orang dengan orang yang lain itu seringkali menimbulkan perselisihan antara dua orang tersebut. Kedua orang tersebut berselisih, berbeda di dalam berpendapat, berbeda di dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Kenapa? Apa sebabnya? Sebabnya adalah ya ikhtilaful ulum, perbedaan ilmu pengetahuan mereka. Yang ini pengetahuannya sudah Masya Allah, pengalamannya, ya, pandangannya sudah luas, pengetahuannya sudah luas, wawasannya, yang ini belum. Kemudian berselisih, berbeda pendapat, wajar, pasti itu terjadi. Ya, demikian pula, antara kita dengan Allah, tidak bisa dibandingkan ilmu pengetahuan kita dengan ilmu pengetahuan Allah. Maka sangat-sangat logis ketika Allah menetapkan sesuatu yang itu penuh hikmah, namun disanggah, disangkal, ya, dikritisi oleh sebagian orang yang lancang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa makhluk itu, ya, seringkali seolah tidak terima dengan takdir, seolah mengatakan mestinya tidak begini takdirnya yang ditakdirkan. Semestinya yang terjadi jangan begini. Kenapa makhluk itu seringkali seolah memprotes takdir, berbeda pendapat, seolah berbeda pendapat dengan Allah dalam hal ketetapan? Jawabannya karena perbedaan kadar ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan Allah dengan ilmu pengetahuan makhluk. Allah Maha berilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha luas. Dengan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah Allah menetapkan segala hal. Allah menetapkan takdir semua perkara. Sedangkan makhluk ilmunya terbatas, mengira bahwa yang bermaslahat adalah demikian. Akhirnya dia memprotes atau mengkritisi takdir Allah. Padahal ya pendapat makhluk tersebut ya hanya sebatas ilmu pengetahuannya. Sehingga timbullah perselisihan. Seperti tadi gambarannya antara satu orang dengan orang yang lain, si A dengan si B. Ketika berbeda kadar ilmu pengetahuannya, maka akan berbeda pula pendapatnya. Ya, sehingga yang pengetahuannya lebih sedikit semestinya mengetahui kadar diri. Oleh karena itulah, ya, tentang hal ini Ibnul Wazir rahimahullah ya menjelaskan, seringkali perbedaan kadar pengetahuan itu menyebabkan perselisihan. Ibnul Wazir rahimahullah mengatakan dalam beberapa bait syair, tasalla 'anil wifaqi fa rabbuna qad haka bainal malaikatil khisama kadal hadirul mukarram wal wajihul mukallam id alamma bihi limama takaddara safu jam'ihima miraran fa'ajjala sahibu sirri sirama ففارقه الكليم كليم قلب وقد ثنى على الحاضر الملامة وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما تسلع للوفاق. Ini hiburlah diri ya dengan tidak mungkinnya al-wifaq, selalu sepakat, selalu sependapat, pasti ada saja perbedaan pendapat. Kenapa? Farabbuna, karena Rabb kita qad haka bainal malaikatil khisama, telah menceritakan adanya al-khisam, perseteruan, perselisihan antara para malaikat. Sebabnya apa? Ada malaikat yang sudah mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala dan ada yang belum mengetahui. Ya, sempat ada al-ikhtisam bainal mala'il a'la, di antara para malaikat, karena perbedaan pengetahuan mereka. Demikian juga Ibnu al-Wazir mencontohkan, selain perselisihan para malaikat dengan sebab perbedaan kadar pengetahuan masing-masing mereka, contoh yang lain pula adalah perselisihan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Khadir, yang sampai menyebabkan ya, perpisahan antara Musa dan Khadir. Disebabkan perbedaan pendapat, berselisih, akhirnya berpisah. Kadal Khadirul Mukarramu wal Wajihul Mukallamu idh anamma bihi limama. Demikian juga Al-Khadir yang dimuliakan dan Al-Wajih Al-Mukallam, yaitu Nabi Musa alaihissalam yang diajak bicara oleh Allah. Idh anamma bihi limama. Takaddara safu jam'ihima miraran fa'ajjala sahibu sirri sirama. Ya. Kemurnian persatuan di antara mereka berdua, Musa dan Khadir alaihissalam, takaddar, menjadi keruh berkali-kali, menjadi keruh, ada gesekan-gesekan. Ya, sehingga Khadir pun ya menyegerakan perpisahan di antara mereka berdua. Kenapa menjadi keruh? Karena berulang kali Nabi Musa berselisih dengan Khadir. Berselisih dengan Khadir. Kenapa kamu melakukan demikian? Kenapa kamu membunuh anak tanpa dosa? Kenapa kamu ya merusak dan melubangi kapal? Kenapa kamu ya membangun kembali dinding rumah yang penduduknya itu tidak mau menjamu kita? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Berselisih. Ya. Sehingga disebutkan, seandainya Nabi Musa alaihissalam lebih bersabar lagi, kita akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak dari Khadir yang tersampaikan kepada kita. Intinya adalah seperti kata Ibnu al-Wazir berikutnya, wa ma sababul khilafi siwa ikhtilafil ulumi wa hunaka ba'dhan aw tamama. Tidaklah perselisihan itu, tidaklah sebab perselisihan itu selain perbedaan kadar pengetahuan. Perbedaan kadar pengetahuan, baik sebagian atau secara total. Yani tidak tahu sama sekali, sedangkan orang tersebut tahu. Kita tidak tahu sama sekali tentang permasalahan ini, tapi orang itu tahu. Atau kita tahu sebagian tentang permasalahan ini, tapi tidak utuh, tidak sempurna pengetahuannya, sedangkan orang itu tahu. Sehingga itulah yang menyebabkan perselisihan antara kita dengan dia. Nah, perselisihan, perbedaan pendapat. Kalau yang tidak tahu itu ngotot, ya sudah, timbullah pertengkaran. Bisa-bisa sampai putus hubungan. Mestinya yang kurang pengetahuannya mengetahui kadar diri dan bersabar. Ini kan sering terjadi mungkin di antara santri, kok fulan begini? Atau antara santri dengan pengurus atau pengajar, kok begini ya pengajarnya? Ya karena pengajarnya mungkin lebih memiliki kadar pengetahuan yang lebih sehingga menetapkan kebijakan. Adapun santri belum. Atau mungkin di antara ikhwan-ikhwan kita, kok begini ya itu fulan, begini fulan. Ya. Atau mungkin kok pondok begini ya kebijakannya. Akhirnya sebagian ikhwan, mohon maaf, mungkin mengkritisi pondok. Padahal perbedaan kadar pengetahuan itulah yang menyebabkan perselisihan. Oleh karena itulah disebutkan bagaimana lau sakata alladzi la yadri atau la ya'lam laqala al-khilaf au kama qal. Seandainya orang yang tidak tahu itu diam, wah, ini saya akan sedikit perselisihan ini. Ya. Kalau tidak tahu ya sudah diam. Nah, ini sangat penting untuk memahami iman kepada takdir. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan, menetapkan. Maka janganlah kita memprotes dan mengkritisi. Kenapa? Karena Allah di dalam takdir-takdirnya sesuai dengan hikmah dan ilmu pengetahuan Allah yang maha luas. Allah mengetahui segala sesuatu. Bi kulli syai'in 'alim. Sedangkan pengetahuan kita sangat-sangat terbatas. Maka tidak layak, sangat-sangat tidak layak untuk mengkritisi dan tidak menerima takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Oleh karena itu Ibnu Al-Wazir berikutnya mengatakan, fakana minal lawazimi an yakunal ilahu mukhalifan fihal anaman. Maka termasuk perkara yang pasti adalah an yakunal ilahu Allah al-ilah itu berbeda dengan manusia di dalam kadar pengetahuannya, di dalam takdir-takdirnya, pendapatnya berbeda dengan pendapat manusia. Nah, sebagai contoh yang lain bagaimana? Misalkan antara kita dengan anak kita yang masih kecil, atau antara kita dengan adik kita. Kita selaku orang tua atau selaku kakak seringkali berselisih dengan anak kita atau berselisih dengan adik kita. Kita malah jangan bahaya dan seterusnya. Ini enggak baik. Tapi anak kita atau adik kita ini ngotot berselisih. Kenapa terjadi perselisihan? Kenapa? Sebab terjadinya perselisihan adalah perbedaan kadar pengetahuan. Kita lebih mengetahui dibandingkan dengan adik kita ini. Ya, sehingga dalam bab takdir ini sangat bermanfaat. Jangan sampai kita membahas tentang ta'lil, al-khawf fi ta'lil. Lima fa'ala kada, kenapa Allah melakukan demikian? Kenapa Allah menakdirkan seperti ini? Kenapa seperti itu? Mestinya begini saja, kenapa? Biasanya yang seperti ini muncul ya ketika yang Allah takdirkan itu pahit, tidak sesuai dengan keinginan seseorang. Maka ketika itulah orang tersebut mengatakan, mengapa, kenapa. Nah. Kemudian, pembahasan yang lain, di sana ada sebuah hadis. Ya. Nabi SAW bersabda, إِذَا ذُكِرَ الْقَدَرْ فَأَمْسِكُوا. Idza dzukira al-qadar, apabila disebutkan tentang al-qadar atau takdir, fa'amsiku, maka berhentilah, tahanlah. Apa maksud hadis ini? Apakah maksudnya tidak boleh kita mempelajari iman kepada takdir atau bagaimana? Jawabannya, idza dzukira al-qadar fa'amsiku, ketika disebutkan tentang takdir, maka berhentilah, diamlah, jangan dilanjutkan. Maksudnya adalah fa'amsiku 'anil khawdhi fihi bighairi 'ilm. Maka berhentilah membahas tentang takdir dengan tanpa ilmu. Dengan tanpa ilmu. Tanpa ilmu yakni ilmu dari Al-Qur'an atau hadis yang sahih. Itu jadi serampangan, sembarangan. Nah, termasuk dari membahas takdir tanpa ilmu adalah membahas tentang ta'lil seperti tadi. Ayo kita membahas tentang hikmah-hikmah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa Allah menciptakan ini dan seterusnya tanpa ilmu. Kenapa Allah menakdirkan ini? Kenapa Allah mewujudkan ini? Naam, itu yang tidak boleh. Naam, itu yang tidak boleh. Tidak boleh kita membahas tentang takdir tanpa ilmu. Ya. Jadi akal-akalan atau logika atau filsafat. Ya. Semata-mata logika atau akal atau filsafat atau pendapat si A, pendapat si B, para ahli filsafat, atau mungkin bukan pendapat para ahli filsafat, ya pendapat orang-orang yang biasa atau pendapat para ulama sekalipun, tetapi kalau berpendapat tanpa dalil maka harus berhati-hati. harus berhati-hati. Idza dzukiral qadar fa amsiku. Apabila disebutkan tentang takdir, maka berhentilah, tahanlah, diamlah. Mana? Kemudian, beriman kepada takdir memiliki banyak sekali manfaat. Mengimani takdir yang baik dan yang buruk itu memiliki banyak sekali manfaat. Di antara manfaat-manfaat mengimani takdir, yang pertama adalah annahu min tamamil iman. Mengimani takdir itu menyempurnakan iman. Ini jelas karena iman kepada takdir termasuk rukun-rukun iman. Jika kita ingin memiliki iman yang sempurna, maka harus mengimani takdir. Kemudian manfaat yang kedua, min tamamil iman birububiyah. Mengimani takdir itu menyempurnakan iman kepada rububiyah Allah. Menyempurnakan iman kepada rububiyah Allah. Telah kita pelajari bahwa iman kepada Allah mencakup empat hal. Iman kepada wujud Allah, Allah itu ada. Iman kepada uluhiyah Allah, yakni mengimani bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Mengimani rububiyah Allah, yakni mengimani bahwa hanya Allah yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur segala urusan dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengimani al-qadar, takdir, ini termasuk iman kepada rububiyah. Sehingga mengimani takdir dapat menyempurnakan iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, iman tentang perbuatan-perbuatan Allah. Itulah iman birububiyatillah, iman tentang perbuatan-perbuatan Allah. Dan takdir itu termasuk perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat yang ketiga dari iman kepada takdir adalah raddul umur ila Allah. Ya, selalu mengembalikan segala perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga akan memperkuat tawakal seorang hamba. Karena dia yakin bahwa segala sesuatu itu dengan al-qadha wal qadar dari Allah. Maka dia selalu kembali kepada Allah. Ya, berharap dan pasrah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat yang keempat dari iman kepada takdir adalah ya, tidak angkuh dan bangga diri ketika mendapatkan kebaikan. Ketika mendapatkan kebaikan, juga ketika melakukan kebaikan, tidak angkuh dan bangga diri. Ini sangat jelas karena dia mengetahui dan meyakini bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pantas dia banggakan? Ya, untuk apa dia angkuh? Sedangkan itu hanyalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak menakdirkan, maka dia tidak akan dapat melakukan kebaikan tersebut atau tidak akan mendapatkan kebaikan tersebut. Kemudian manfaat yang kelima adalah tahwinul masaib. Meringankan, ya, meringankan penderitaan musibah. Ini meringankan musibah yang dirasakan oleh seorang hamba ketika dia meyakini bahwa musibah-musibah tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas akan terasa ringan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini, mengimani takdir dapat meringankan penderitaan yang dirasakan dari terjadinya musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Wa may yu'min billah. Dan barang siapa beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah di dalam ayat ini ditafsirkan dengan mengimani takdir Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa beriman kepada Allah, yakni beriman kepada takdir Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan memberinya petunjuk hidayah, bimbingan. Maka Allah akan memberinya bimbingan. Yakni Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya ridha, sabar dan pasrah ketika mendapatkan musibah. Dan barang siapa yang beriman kepada takdir Allah, maka Allah akan membimbingnya untuk sabar, ridha dan pasrah menghadapi musibah. Ditafsirkan kurang lebih demikian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Qamah, yang dikatakan oleh Al-Qamah rahimahullah menafsirkan ayat ini, huwa rajul tusibuhul musibah. Ayat ini tentang seseorang yang tertimpa musibah. Faya'lamu annaha min 'indillah. Lalu dia yakin bahwa itu dari sisi Allah. Musibah itu dari Allah. Ini makna wa may yu'min billah. Fayardha wa yusallim. Lalu dia pun ridha, rela dan pasrah. Ini makna yahdi qalbah. Allah membimbingnya untuk ridha dan pasrah. Kemudian kita lanjutkan manfaat takdir yang berikutnya, yang keenam adalah idhafatun ni'am ila musdiha. Ya. Selalu menyandarkan, menisbatkan kenikmatan kepada pemiliknya. Menyandarkan kenikmatan, kenikmatan apapun, kepada pemiliknya atau kepada yang telah memberikannya. Siapa dia? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi selalu mengingat Allah dalam berbagai kenikmatan dan menyandarkan nikmat-nikmat tersebut kepada Allah. Ya. Sehingga dengan itu dia terbantukan untuk syukur nikmat, untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara bentuk ketidaksyukuran kepada Allah adalah menisbatkan nikmat kepada selain Allah dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, nikmat itu ini, kesuksesan saya ini, keberhasilan saya ini ya karena saya sudah berusaha. Usaha saya sudah maksimal dan saya juga berbakat. Ya, saya memiliki bakat, saya punya keahlian dan semisalnya. Dan lupa, dalam keadaan hatinya lupa, lalai dari Allah Subhanahu wa taala ketika mengungkapkan kalimat tersebut. Berarti dengan itu dia tidak bersyukur kepada Allah ya ketika mengucapkannya. Berbeda halnya ketika iman seseorang kepada takdir itu sangat kuat. Ya, iman kepada takdir itu selalu dia ingat. Maka ketika mendapatkan nikmat, yang pertama kali muncul dalam hatinya adalah Allah. Nikmat ini dari Allah. Sebab Allah lah yang menakdirkan saya mendapatkan nikmat tersebut. Sehingga dengan itu dia terbantukan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengimani takdir. Dan ya, kita sebutkan mungkin faedah yang terakhir yang bisa kita sebutkan di antara faedah atau manfaat iman kepada takdir. Yang ketujuh ya adalah ma'rifat hikmatillahi azza wa jal. Mengetahui bahwa segala sesuatu yang terjadi mengandung hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah Subhanahu wa taala maha hikmah. Karena segala sesuatunya itu terjadi tidak begitu saja tiba-tiba terjadi. Dia meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi ini, yang dia lihat, yang dia dengar, itu sudah direncanakan, sudah ditetapkan sebelumnya oleh Allah, menunjukkan bahwa yang terjadi ini benar-benar sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, karena sudah direncanakan, sudah ditetapkan sebelumnya. Tidak tiba-tiba terjadi tanpa ketetapan sebelumnya. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan bil qadar khairihi wa syarrihi. Al-firqatun najiyah, yaitu al-sunnah wal-jama'ah, itu mengimani takdir al-qadar, al-khair wa-syar, yang baik dan yang buruk. Apa makna al-qadar yang baik, al-qadar yang buruk, takdir yang baik dan takdir yang buruk? Maknanya adalah al-qadar atau takdir yang baik menurut yang dirasakan oleh hamba, sesuai dengan tabiat hamba, sesuai dengan tabiat hamba. Nah, itu takdir yang baik. Seperti apa ya? Mendapatkan nikmat, nikmat apapun, kesenangan, kebahagiaan. Intinya semua takdir yang dirasakan nikmat, yang dirasakan enak, sesuai dengan tabiat seorang hamba. Adapun takdir yang syar, yang buruk, maksudnya adalah ma la yulaimu tabi'atal insan. Ya, yang tidak sesuai dengan tabiat hamba. Yakni yang dirasakan tidak enak oleh seorang hamba, menyakitkan. Ini juga sama takdir yang buruk menurut apa? Yang dirasakan oleh hamba, menyakitkan, merugikan. Nah, adapun takdir atau al-qadar dari Allah Subhanahu wa taala, dengan melihat bahwa itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya, semua qadar, semua takdir itu baik, tidak ada yang buruk. Dengan melihat apa? Dengan melihat bahwa semuanya adalah perbuatan Allah. Dengan melihat wa al-qadar atau takdir itu adalah perbuatan-perbuatan Allah, maka semuanya baik, tidak ada yang buruk. Kenapa? Sebab semuanya mengandung hikmah atau sesuai dengan hikmah. Oleh karena itulah semuanya baik, semuanya perbuatan Allah. Karena semuanya adalah perbuatan Allah, dan perbuatan Allah itu semuanya baik. Zat Allah, nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatan Allah semuanya baik. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, wasyarru laisa ilaik. Wasyarru dan keburukan laisa ilaik, tidak dinisbatkan, tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Yani tidak ada satu keburukan pun yang ada padamu. Nama-namamu, sifat-sifatmu, dan perbuatan-perbuatanmu ya Allah, tidak ada keburukan sedikit pun. Wa syarru laisa ilaik. Dan keburukan itu tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Semuanya baik. Sehingga al-qadar, sekali lagi kesimpulannya, dengan melihat bahwa al-qadar itu semuanya adalah perbuatan Allah, maka semuanya baik karena mengandung hikmah. Karena itu perbuatan Allah, dan semua perbuatan itu Allah itu baik. Namun al-qadar, dengan melihat apa yang dirasakan oleh hamba, maka itulah yang terbagi menjadi dua. Al-qadar dengan melihat apa yang dirasakan oleh hamba, itulah yang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-khair, qadar atau takdir yang baik, yaitu yang dirasakan enak oleh hamba, nikmat. Adapun yang kedua adalah asyar, qadar atau takdir yang buruk, yakni yang terasa pahit bagi seorang hamba, bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, walaupun terasa pahit atau terasa enak bagi satu hamba ini, satu hamba Allah ini, maka secara keseluruhan takdir Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik. Tidak terasa enak dan justru terasa pahit itu kan bagi satu hamba ini atau sebagian hamba Allah taala ini, bagi beberapa hamba Allah taala ini terasa tidak enak dan terasa pahit. Tapi secara keseluruhan, apa yang Allah takdirkan ini membawa hikmah yang jauh lebih besar, membawa hikmah yang besar yang banyak dan membawa kebaikan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan rasa tidak enak yang dirasakan oleh satu atau beberapa hamba ini. Nah, mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari, semoga dapat difahami dengan baik. Allah Ta'ala alam bisawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.